Novin Asia. Sakit. Aku sangka dirimu berdusta, berduakan cintaku selama ini. Sama diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakang. Cukup aku yang kami satukan di dalam hidupku.